tata caranya, dan juga beliau menyebutkan kepada kita hukum mengusap bagian atas kedua kaus kaki dan kedua sendal. Juga telah beliau sebutkan pada pertemuan yang lalu hal-hal yang dapat membatalkan pengusapan bagian atas sepatu, dengan beberapa faedah tambahan yang kita sebutkan. Baik, berikut ini beberapa faedah tambahan lainnya terkait pembahasan ini. Yang pertama, sebagaimana telah kita ketahui bahwa tiada kesilangan pendapat di kalangan ulama bahwa at-taharah adalah syarat bolehnya mengusap bagian atas sepatu, di mana kedua kaki di mana kedua kakinya itu dalam keadaan telah suci, telah berwudu sebelum memakai sepatunya. Dia memakai sepatu dalam keadaan kedua kakinya telah berwudu, telah suci. Nah, lalu bagaimana kalau dia mencuci kaki kanannya, kemudian setelah itu memakaikan sepatunya, kemudian mencuci kedua kaki kaki kirinya, kemudian setelah itu dia memasukkan sepatu ke kaki kirinya. Artinya di sini dia memasukkan kedua sepatunya dalam keadaan bukan kedua kakinya. Naam, dia memasukkan kedua sepatunya satu persatu kepada kakinya. Ya, adapun memasukkan kedua sepatu dalam keadaan kedua kaki dalam keadaan telah diwudukkan, telah dicuci bersamaan, setelah itu dia baru memasukkan kedua sepatunya, maka ini tiada khilaf di antara ulama tentang bolehnya mengusap bagian atas sepatu setelah itu. Tapi yang menjadi khilaf, yang menjadi pembahasan kita sekarang adalah dia mencuci kaki kanannya, kemudian setelah itu dia pun memakaikan sepatunya ke kaki kanannya itu dalam keadaan kaki kiri belum dicuci. Setelah itu dia mencuci kaki kirinya, hidupkan aja lampunya, Faris, biar terang, biar mudah nulis. Nah, setelah itu dia baru mencuci kaki kirinya dan memakaikannya sepatunya. Berarti setiap sepatunya dia masukkan ke kakinya satu persatu. Nah, untuk yang kedua ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Imam Ahmad juga mazhab Hanafi dan beberapa ulama lainnya, dan ini dipilih oleh Al-Imam Ibn Hazm Abu Muhammad, juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan ulama lainnya di masa ini, tentang bolehnya mengusap bagian atas sepatu bagi orang tersebut. Kenapa? Karena perbuatannya itu masih masuk ke dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memasukkan kedua sepatuku ke kakiku dalam keadaan kedua kakiku telah suci. Ya. Orang yang memasukkan kedua sepatunya kepada kakinya, atau memasukkan kedua kakinya ke dalam kedua sepatunya dalam keadaan kedua kakinya telah suci, ini mencakup orang yang pertama tadi mencuci kedua kakinya, setelah itu baru memasukkan kedua sepatunya, ya, memakai kedua sepatunya, atau orang yang kedua, dia masukkan kaki kanannya kepada ke dalam sepatunya setelah mencucinya dan kaki kirinya belum tercuci, setelah itu dia mencuci kaki kirinya, kemudian setelah itu barulah dia memasukkannya ke dalam sepatunya. Perbuatan kedua orang ini masih masuk dalam keumuman hadis Nabi SAW di atas, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, masih masuk ke dalam kategori memasukkan kedua kakinya ke dalam sepatunya dalam keadaan telah suci. Nah, faedah berikutnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam Al-Majmu' jilid 22 halaman 182, beliau mengatakan mashul khuf la yustaw'ab fil khuf, mengusap sepatu tidak harus mencakup seluruhnya, maksudnya bagian atasnya. Artinya tidak harus seperti orang yang mengusap kepala, memulai dari depan sampai ke belakang. Ya. Tidak harus ya, mengenai seluruh bagian atasnya dari depan sampai belakang. La yustawu 'ab fil khuf bal yujzi fihi mashu ba'dhihi kama waradat bihi sunnah. Bahkan dengan dia mengusap sebagiannya itu telah mencukupi sebagaimana yang datang di dalam as-sunnah di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa madzhabul fuqaha Qatibah, dan ini adalah pendapat seluruh ahli fikih. Nah, faedah berikutnya, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, وَلَا نَعْلَمْ أَحَدًا قَالَ يُجْزِهِ إِلَّا أَشْهَبْ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَبَعْضِ أَصْحَابِ شَافِعِ. Ketika beliau membicarakan bahwa orang yang mengusap bagian dalam dari sepatunya, maka itu tidak sah. Beliau pun mengatakan, kami tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan fuqaha yang berpendapat bahwa itu sah. Kecuali segelintir kecil dari murid-muridnya Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Jadi, kalau dia mengusap bagian dalam sepatunya, maka itu tidak sah. Karena yang Nabi SAW perintahkan adalah bagian atas, yaitu bagian atas dari luar. Naam. Baik, faedah berikutnya adalah tidak ada satupun hadis sahih yang menyebutkan cara pengusapan secara detail yang disebutkan oleh sebagian fuqaha bahwa kaki kanan dengan tangan kanan dan kaki kiri dengan tangan kiri, ya, atau memulai dari depan sampai ke belakang. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal itu. Oleh karenanya, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, "Kaifa ma fa'alahu fa huwa jaizun bil yadil wahida aw bil yadain." Bagaimanapun cara ia mengusapnya, maka itu boleh, baik dengan satu tangan atau dengan kedua tangannya. Karena tidak ada penyebutan cara tertentu dan khusus. Nabi hanya menyebutkan mengusap. Ya, hadis-hadis Nabi hanya menyebutkan mengusap bagian atas dari sepatunya. Tidak ada rinciannya kaki kanan dengan kaki kiri dengan tangan kanan, kaki kiri dengan tangan kiri, ataukah dengan satu tangan, ataukah dengan kedua tangannya. Naam. Dan mengatakan suatu hukum itu sunnah mesti dengan dalil. Faedah berikutnya adalah bahwa pengusapan bagian atas sepatu atau kaos kaki itu hanya sekali, tidak lebih dari itu, tidak lebih dari sekali. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW tidak pernah lebih dari sekali ketika mengusap bagian atas sepatunya. Oleh karena yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sendiri di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab mengatakan, wa hadha huwal mu'tamad, dan inilah yang mu'tamad, yang terpandang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sekalipun seandainya ada sebagian Syafi'i yang berpendapat lebih dari sekali, namun itu pendapat yang tidak mu'tamad, yang terpandang. Walam yathbut fit tikrari syai', dan tidak ada satupun hadis yang sahih dalam hal ini. Maksudnya mengusap bagian atas dari sepatu lebih dari sekali. Fala yusaru ilaih, maka tidak boleh seorang berpendapat demikian. Bahkan Imamul Haramain dan Ghazali serta yang lainnya menyebutkan bahwa mengusap bagian atas dari sepatu lebih dari sekali makruh. Itu sesuatu yang dibenci. Naam. Baik, faedah lainnya, faedah berikutnya adalah telah sahih beberapa athar yang menunjukkan bolehnya mengusap bagian atas dari kaos kaki dari sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka Abu Mas'ud Al-Ansari, Bara bin Azib, Anas bin Malik, dan Abu Umamah, dapat dilihat di dalam Sahih Sunan Abi Daud. Juga Al-Imam Ibnul Munzir, Imam Ibnul Munzir, ada Al-Munziri, ada Ibnul Munzir, yang suka dan sering diungkilkan ijma' yang beliau nukilkan, itu namanya Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menyebutkan bahwa ada 9 asar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa asar dari kalangan tabi'in yang menunjukkan bolehnya mengusap bagian atas dari kaus kaki. Dan ini mazhabnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Abu Thur, Abu Yusuf, dan Muhammad. Dapat dilihat kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibn Qudamah, Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Naam. Faedah berikutnya adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada batasan waktu dalam pengusapan bagian atas sepatu bagi mukim dan musafir adalah riwayat yang tidak sahih. Dan seandainya dikatakan sahih dari riwayat-riwayat tersebut, maka maksudnya ya, selama masih dalam 1 hari dan 1 malam untuk seorang mukim, dan masih dalam 3 hari atau 3 malam bagi seorang musafir. Sehingga seorang tidak boleh perlu bingung jika melihat atau mendapati sebagian athar yang mengesankan bahwa tidak ada pembatasan waktu atau batasan waktu dalam mengusap bagian atas dari sepatu. Penjelasannya demikian. 6. Atau jawaban yang ketiga, kata para ulama, karena ya, belum datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. 6. Pembahasan berikutnya adalah awal mula hitungan waktu terkait pembatasan, terkait batasan waktu mengusap bagian atas dari sepatu bagi seorang mukim ataukah musafir. Jelas pembahasannya terkait waktu, telah kita ketahui bagi musafir 3 hari 3 malam, sedangkan bagi mukim 1 hari 1 malam. Baik. Di sini ada faedah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Walladhi yumkin an yu'allaqa bihi ibtida'ul muddah 3 umur." Hal yang permulaan waktu mengusap bagian atas dari sepatu itu dimulai hanya ada 3 hal. 3 hal yang bisa kita jadikan sebagai sebagai kapan batasan waktu tersebut mulai berjalan, mulai dihitung. Hanya 3 hal yang mungkin ya dijadikan sebagai batasan waktu dimulai. Yang pertama, halul lubs, yang mungkin dijadikan sebagai awal mulanya waktu berjalan adalah semenjak dia memakainya. Yang kedua, keadaan hadas, begitu dia batal wudunya setelah memakai sepatunya. Yang ketiga, halul masah, semenjak ia telah mengusapnya yang pertama kali setelah hadas. Jelas ya? Jelas ya? Nah, kalau yang pertama, ini sama sekali tidak menjadi sumber hukum. Jelas? Ini tidak dijadikan sumber hukum, maka ya, waktu tidak dihitung dari semenjak dia memakai sepatunya. Ini satu pendapat kalangan ulama. Tidak ada khilaf di antara mereka bahwa awal mula waktu berjalan bukan dari semenjak dia memakai sepatunya. Qaulan wahidan. qawlan wahidan dalam mazhab Hambali ataukah yang lainnya, wallahu alam. Tapi sini Syekh menyebutkan zahir dari ucapan beliau dalam mazhab ini. Baik, adapun yang kedua adalah semenjak dia hadas, misalkan ya, si A telah memakai sepatu dengan syarat dia telah berwudu sebelumnya. Jam 9 malam dia pakai sepatu. Jam 8 afwan jam 10 malamnya batal wudunya. Sudah hadas. Kalau kita mengikuti yang kedua ini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengikuti yang kedua ini, berarti batasan terakhir waktu dia boleh mengusap bagian atas sepatunya kapan, Faris? Jam 10 malam berikutnya. Nah, sedangkan kalau kita mengambil yang, kalau kita melihat kepada yang ketiga, yaitu semenjak dia mengusap bagian atas sepatunya. Misalkan, dia memakai sepatu jam 8, kemudian batal wudunya di jam 9, kemudian mulai mengusap bagian atas sepatunya di jam 10 malam. Berarti kapan terakhir boleh dia mengusap bagian atas sepatunya kalau dia mukim? Kalau kita mengikuti, kalau menghitungnya dari semenjak dia mengusapnya yang pertama kali, jam 10 malam berikutnya. Nah, ini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama, namun wallahu a'lam bishawab, yang sahih dalam hal ini adalah dihitung dari semenjak dia mengusap bagian atas sepatunya yang pertama kali. Berarti berakhir di jam 10 malam berikutnya. Kalau dia mukim. Nah, kalau dia musafir, maka 3 hari 3 malam dilihat dari mulai dia mengusapnya. Apa dalilnya? Dalilnya kata para ulama adalah karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yumsahul musafir. Yumsahul musafir. Si musafir mengusap, si mukim mengusap. Kalimat mengusap menunjukkan merupakan patokan hukum. Ya. Dan waktu mulai berjalan dari semenjak dia mengusap. Ya. Nabi tidak menyebutkan ya dia hadas. Sehingga kata Syekh, wala yumkin an yasduq alaihi annahu masih. Sehingga tidak mungkin dikatakan dia mengusap illa bi fi'lil masah, kecuali karena dia melakukan perbuatan pengusapan. Dan inilah yang sahih. Buktinya juga adalah sebagian fuqaha sendiri yang berpendapat ini ataupun dengan pendapat yang kedua, mereka sendiri mengatakan seandainya seorang laki-laki memakai kedua sepatunya dan dia masih mukim, kemudian hadas, kemudian setelah itu dia safar dan mengusap bagian atas dari sepatunya awal kalinya dia dalam keadaan sudah safir. Sudah safar, maka dia mengikuti waktu safar, yaitu 3 hari 3 malam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perbuatannya mengusap adalah sumber hukum terkait waktu. Ya, kapan mulanya waktu tersebut, bukan dari semenjak dia hadas. Ini pendapat wallahu a'lam bishawab yang kuat, dan ini pendapat banyak dari para ulama salaf dan khalaf. Di antara ulama tabi'in yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al-Imam Al-Auza'i, Abu Thur, juga ini mendapatnya Imam Ahmad, Daud Al-Zahiri, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Faedah yang berikutnya, faedah tambahan berikutnya yang keberapa ini? Yang ke-8. Idza khala'a khuffaihi aw inqadhat muddatul masah wahu ala taharah, farraji anna taharatahu la zalat sahihatan. Apabila dia membuka kedua sepatunya, atau waktunya telah habis. Kalau mukim, berapa jam? 24 jam notabinanya. Satu hari, satu malam. Kalau musafir, 3 hari, 3 malam. Dan taharahnya belum batal. Wudhunya belum batal. Maka yang rajih, wudhunya itu masih sahih, dan dia boleh menggunakannya untuk salat apapun selama dia belum hadas. Kenapa? Karena membuka sepatu atau habisnya waktu mengusap bagian atas sepatu bagi mukim atau musafir bukanlah sebagai pembatal wudu. Naam. Dan wudunya itu telah sabit dengan dalil syar'i. Telah sah dengan dalil syar'i, maka tidak boleh dihilangkan keabsahannya kecuali dengan dalil syar'i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa membuka sepatu atau habisnya waktu bolehnya mengusap bagian atas dari sepatu adalah pembatal wudu. Naam. Dan ini pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Imam Nawawi, dan beliau nisbatkan ini kepada empat imam mazhab. Naam. Faedah berikutnya, yang keberapa? Yang kesembilan. Man masaha fi iqamatin wa lam tanqadhi fatrat al-masah thumma safar. Dia mengusap sepatunya dan dia masih mukim. Dan dia masih mukim. Waktu mukim berapa lama tadi? Satu hari dan satu malam. Kalau jam kurang lebih 24 jam. Walaupun terkadang bisa berbeda-beda kan. Terkadang ada satu hari itu kurang dari 12 jam dan terkadang lebih tergantung musim. Namun notabene-nya 24 jam. Nah, sebelum waktunya habis dia safar. Berarti sebelum 24 jam dia safar. Maka rinciannya perhatikan kedetailan berikut ini. Fa in kana lam yuhdits hatta safar. Apabila dia belum mengalami hadas sebelum safarnya sehingga dia safar, kemudian dia mengusapnya yang pertama kali dalam keadaan dia sudah safar, maka dia mengikuti waktunya musafir bil ijma', tanpa ada khilaf di antara fuqaha. Jelas? Bingung enggak? Ini Bang Is pakai sepatu dalam keadaan kedua kakinya sudah wudu, okay? Pakai sepatu sekarang jam 9, besok jam 12, ya, atau paling dekat lah sebelum subuh safar ke Medan. Nah, ya, dalam keadaan belum hadas, belum batal wudunya yang tadi, ya. Kemudian mengusapnya dalam keadaan sudah safar, sudah keluar dari Banda Aceh. Tetapi memakai sepatunya kapan? Ketika dia mukim. Dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada khilaf di antara ulama bahwa Bang Is mengikuti waktunya musafir. Kenapa? Karena pengusapan sepatu yang pertama kali beliau lakukan dan beliau sudah dalam keadaan safar. Jelas? Tidak ada khilaf di antara ulama dalam hal ini. Yang kedua adalah wa in kana ahdats. Beliau memakai sepatu dan beliau masih mukim. Tetapi sebelum safar terjadi hadas. Sebelum safar terjadi hadas. Kemudian beliau safar dalam keadaan belum memperbarui wudunya. Kemudian di dalam safar beliau berwudu. Ketika berwudu otomatis ingin mengusap bagian atas dari sepatunya. Maka beliau juga mengikuti waktunya musafir. Kenapa? Karena pengusapan pertama kalinya terjadi dan beliau sudah musafir. Dan hukum diikat dengan pengusapan, bukan dengan hadas. Ingat kaidah tadi. Akan tetapi, yang ketiga ini yang menjadi khilaf. Beliau sudah hadas dan sudah mengusapnya sebelum safarnya. Sebelum safarnya. Kemudian setelah itu safar. Setelah itu safar. Apakah mengikuti waktu musafir ataukah waktu mukim? Yang ketiga ini jelas beda, perbedaan antara yang ketiga dan yang kedua. Jelas ya? Baik. Maka di sini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat dia mengikuti waktunya musafir. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kenapa? Karena saat ini dia sudah musafir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sekarang faedah berikutnya yang keberapa? Hah? 10. Man masaha fi safarin aqal min yaumin wa lailah. Dia sekarang musafir nih, kan tadi udah safar, berada di Medan, dia orang Banda Aceh. Baik. dia telah mengusap sepatunya di dalam safar yang safarnya itu kurang dari satu hari dan satu malam. Ya. Kemudian dia mukim, ya, atau pulang ke Banda Aceh, maka apakah dia mengikuti waktu mukim ataukah waktu musafir? Jelas? Pertanyaannya jelas? Ini di Medan. Safar nih. Ya, dari Banda Aceh ke Medan. Gak sampai satu hari, satu malam di Medan, balik lagi ke Banda Aceh. Dan di sana sempat dalam safar tadi sudah mengusap bagian atas sepatunya sekali. Ketika tiba ke Banda Aceh, dia mengikuti waktu mukim ataukah mengikuti waktu musafir? Karena dia telah mengusap. Hah? Mengusapnya ketika safar. Yang pertama kali. Dan sekarang dia sudah mukim. Hah? Maka para ulama mengatakan dia mengikuti waktu mukim. Kenapa? Karena saat ini dia sudah mukim. Karena saat ini dia sudah mukim dan tidak dinamakan musafir. Demikian pula sebaliknya, wa idza masaha musafiran, faedah berikutnya, wa idza masaha musafir, apabila seorang musafir mengusap bagian atas dari sepatunya dan safarnya itu satu hari dan satu malam atau lebih. Kalau tadi kurang dari satu hari dan satu malam, lebih dari satu hari dan satu malam, atau satu hari dan satu malam atau lebih, kemudian dia kembali menjadi mukim, ya, thumma aqama aw qadima, maka kewajibannya adalah khala', dia membuka sepatunya, tidak boleh lagi mengusapnya. Kenapa? Karena sekarang dia sudah mukim dan waktu mukim tidak lebih dari satu hari dan satu malam, dan itu sudah dia lewati. Jelas? Dan kata Imam Ibnu Qudamah, rincian di atas tidak ada khilaf di antara ulama yang kami ketahui. Artinya yang kami ketahui, ulama sepakat dalam hal ini. Dalam hal apa? Dua hal di atas, ya. Yang pertama apa tadi? Dia mengusapnya di dalam safar yang kurang dari satu hari dan satu malam. Kemudian dia menjadi mukim. Balik, langsung pulang dan menjadi mukim. Maka dia mengikuti waktu mukim, satu hari dan satu malam. Tapi kalau dia di safar tadi telah mengusap bagian atas dari sepatunya dan safarnya itu sudah satu hari dan satu malam atau lebih, kemudian dia kembali menjadi mukim, kewajibannya membuka sepatunya. Dia tidak boleh lagi mengusapnya karena waktunya telah lebih dari satu hari dan satu malam. Dua hal ini kata Imam Ibnu Qudamah, la a'lamu fihi khilafa. Saya tidak mengetahui ada khilaf di antara ulama. Faedah berikutnya adalah, apa hukum mengusap bagian atas sepatu yang robek? Apa beda robek dengan sobek? Hah, dokter? Tuh. Skripsi dulu gimana? Biasa detail kan? Sering skripsi dipermasalahkan dari sisi bahasa kan? Robek dengan sobek, mana yang formal? Robek. Tapi artinya sama dengan sobek. Hah? Roti sobek. Roti dirobek, enggak ya? Berarti formalnya robek, tapi arti sobek dengan robek sama. Entar jurusan bahasa Indonesia. Harus ahli ya nih. Al-muhim ya, robek maupun sobek, atau bahasa lebih mudah lagi dan lebih gamblang lagi, bolong-bolong. Ya, berlubang-lubang sepatunya. Maka yang rajih dan sahih dari pendapat para ulama adalah tetap boleh. Kenapa? Karena itu masih dinamakan sepatu. Alasan yang kedua, para sahabat Nabi secara umum, baik dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansar, mereka adalah orang-orang miskin. Ya, sangat besar kemungkinan sepatu mayoritas mereka itu robek, ya, atau sobek, ya. Dan ini yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dan Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Faedah berikutnya adalah, tidak benar anggapan bahwa hukum mengusap bagian atas dari sepatunya itu telah mansukh. Ini anggapan yang tidak benar. Ya. Ditegaskan oleh banyak ulama, di antara Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian, seperti yang telah kita bahas di awal pembahasan ini. Dan oleh karenanya para ulama menjadikan ini sebagai salah satu dari kesesatan kaum Syiah dan kaum Khawarij yang menolak hukum anjuran mengusap bagian atas dari sepatu. Baik, pada pertemuan yang lalu juga telah kita bahas hukum wanita mengusap bagian atas jilbabnya tatkala kita membahas hukum mengusap bagian atas imamah. Maka bagaimana dengan hukum mengusap bagian atas peci, topi? Bahasa Arabnya qalansuah. Ya. Jamaknya qalanis. Apa hukumnya? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh diusap karena ya, kewajibannya adalah mengusap kepala. Dengan dia mengusap bagian atas dari pecinya berarti dia tidak mengusap kepalanya, sedangkan Allah Jalla wa Ala berfirman wamsahu bi ru'usikum, dan itu bukan imamah. Tidak bisa dikiaskan dengan imamah. Tetapi sebagian para ulama berpendapat boleh dengan syarat apabila memberatkannya kalau dia harus membukanya. Kenapa? Karena illah dibolehkan mengusap bagian atas dari sorban atau jilbab seorang wanita, demikian juga bagian atas dari sepatu, karena untuk raf'ul masyaqqah, untuk menghilangkan rasa berat. Berarti illahnya apa? Raf'ul masyaqqah. Dan apabila illahnya sama maka hukumnya pun sama. Al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Hukum itu berporos pada illat. Kalau illatnya sama, maka hukumnya sama. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, وَهَذَا الْقَوْلُ قَوِي. Dan pendapat ini sangatlah kuat. Kenapa? لِأَنَّ الشَّارِعَ لَا يُفَرِّقْ بَيْنَ مُتَمَاثِلَيْنِ كَمَا أَنْهُ لَا يَجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقَيْنِ. Ini kaedah yang sangat penting dalam permasalahan fikih. Masuk ke dalam banyak bab fikih. Karena syariat ini tidak akan mungkin membedakan dua hal yang sama atau menyamakan dua hal yang berbeda. Ini enggak mungkin. Kenapa? Karena syariat ini miliknya Allah yang Maha Hikmah lagi Maha Mengetahui. Dan hukum itu dilihat kepada maknanya, kepada ilatnya, bukan sekedar bentuknya atau gambarnya. Selama syariat ini telah membolehkan pengusapan bagian atas sorban karena untuk menghilangkan rasa berat, maka jika hal ini didapati pada selain sorban, ya, seperti kolan suah, peci, maka hukumnya pun sama. Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada peci yang sulit untuk dibuka karena ketika berwudu. Mungkin peci yang dipakai oleh sebagian tentara di sebagian daerah dan di musim dingin yang sangat ekstrim, dan mereka berada di malam hari. Naam. Sangat berat untuk dibuka. Naam. Atau pakai topi perang. Ya, topi perang anti atau helm. Pakai helm dalam kondisi sangat memberatkan dia untuk membukanya. Ya, contoh itu tadi. Ya, dingin yang luar biasa. Ya, atau dalam kondisi ya berat untuk dibuka. Kalau darurah maka itu lebih jelas lagi ya. Nah, ini beberapa faedah tambahan terkait pembahasan hukum mengusap bagian atas dari sepatu atau kaos kaki. Karena sebelumnya Syekh juga menyinggung hukum mengusap bagian atas kedua sendal, maka saya bacakan di sini beberapa riwayat dan penjelasan dari ulama dalam hal ini ya. Yang pertama, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq gurunya Imam Ahmad dan gurunya Yahya bin Ma'in, tinggal di Son'a Yaman. Abdul Razzaq bin Hammam. Di dalam musannaf beliau kalau dalam ilmu hadis dianggap termasuk bahkan adalah kitab hadis yang paling banyak menyebutkan athar. Nah, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Di mana Abu Dhabyan Al-Jambi mengatakan raitu Aliyan bala qa'iman hatta arqa. Aku melihat Ali radhiyallahu anhu kencing berdiri, dan sebagaimana Nabi juga pernah kencing berdiri. Oleh karenanya para ulama menyatakan tidak ada keharaman atau kemakruhan kencing berdiri, karena hal tersebut pernah dilakukan oleh Nabi dan pernah pula dilakukan oleh Ali. Namun dilihat mana yang lebih selamat dari percikan air kencingnya tersebut. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kencing berdiri, maka dijawab oleh para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad bahwa itu sepengetahuan beliau. Dan sahabat selain beliau menyebutkan Nabi pernah melakukannya, juga menyebutkannya sepengetahuan mereka. Dan il kaedah mengatakan al-muthbit muqaddam ala nafi, yang mengatakan ada lebih dikedepankan ucapannya daripada orang yang menyatakan tidak ada, karena yang mengatakan ada terdapat tambahan ilmu padanya. Kalau ada yang mengatakan ya tidak ada sendal Anda di masjid, kemudian satu lagi mengatakan sendal ada di masjid, maka hukum asalnya kalau dalam ilmu hadis yang mengatakan ada itu lebih diterima daripada orang yang mengatakan tidak ada. Kenapa? Yang pertama, karena orang yang mengatakan ada terdapat ilmu tambahan padanya. Dia mengatakannya karena pengetahuannya. Yang kedua, meniadakan sesuatu itu lebih sulit daripada menetapkan sesuatu. Karena untuk meniadakan sesuatu itu butuh survei yang sempurna. Ketika seorang mengatakan tidak ada, maka dia harus melakukan survei. Apa landasan dia dan apakah dia telah membuka ribuan kitab hadis sehingga dia berani mengatakan tidak ada hadisnya? Tapi dengan orang mengatakan ada hadisnya, tinggal dia sebutkan ini hadisnya. Nah, jelas ya? Maka kata Imam Syekh Al-Albani, ilmu tersulit di dunia ini kaedah ya dan pelajaran buat semua kita. Kata Syekh Al-Albani, ilmu tersulit di atas muka bumi ini adalah ilmu an-nafi, ilmu peniadaan. Ini dalam seluruh bidang, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Mengatakan sesuatu tidak ada atau meniadakan sesuatu dari hakikatnya atau dari keberadaannya, ini termasuk ilmu tersulit di muka bumi ini. Ya. Kenapa? Karena membutuhkan survei. Kalau ada yang mengatakan tidak ada hadis dalam hal ini, kita tanyakan, itu hasil survei Anda atau survei ulama? Kalau dia menukilkan ucapan ulama, kita tenang dengan ucapan tersebut. Tapi kalau tiba-tiba dia bukan ahli hadis mengatakan tidak ada hadis dalam hal ini, siapa ente? Ya, sekaliber Syekh Al-Albani saja apabila mengatakan tidak ada hadis dalam hal ini, ya, sangat berpotensi adanya hadis tersebut. Walaupun survei beliau sangat lalu luas. Nah, riwayat ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Ibnu Abi Syaibah. Setelah itu beliau berwudu kemudian mengusap bagian atas dari sendalnya. Kemudian beliau masuk masjid, membuka kedua sendalnya dan meletakkan di dalam sakunya. Kemudian salat. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Diriwayatkan dari Syekh Al-Albani. Namun ingat, mauquf kepada Ali bin Abi Thalib. Adapun riwayat hal tersebut dalam hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Perbuatan Nabi dalam hal ini tidak ada yang sahih. Namun sahih dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mauqufah. Naam. Adzan ya, biasanya Pak Taufik cepat iqamat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih insyaallah sisa pembahasan yang kita teruskan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين.